gara-gara kopi lendon, laki sering sengat cengut, yen bengi mangkat pegadan, nongkronge di warung weda. Gara-gara kopi lendon, singanani warung toang, duit lan pekaya entok, kanggo nyewa kipelayan. Kopi lendon, singanani warung toang, duit lan pekaya entok, kanggo nyewa kipelayan. Yeah.